Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الربا والصرف، باب tentang riba dan صرف. وقد تكلمنا في المقدمة وقرأنا الحديث السبعون بعد المئتين وقد حفظتم صح؟ طيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء هاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء هاء والبر بالبر ربا إلا هاء هاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء هاء. الغريب كلمة yang asing hanya kalimat هاء هاء. فيهما لغات. Pada kata-kata ini ada berbagai macam dialek cara membaca. أشهرها المد وفتح الحمزة فيهما ومعناها التقابض. Ada beberapa bacaan atau beberapa dialek cara membaca. Yang paling terkenalnya adalah dengan mad. Mad adalah yang diakhiri dengan alif hamzah. Kalau dengan qasr adalah dengan alif saja atau alif tengkok. Karena dan lughah membacanya illa ha ha ha ha atau ha an ha a ila akhirih. Qala al-ashhar yang paling terkenal, yang paling masyhur adalah dengan mad, dengan alif dan hamzah. Ha a ha a dengan difathahkan hamzahnya pada masing-masingnya. Dan ha maknanya engkau memberikan pada dia, dia memberikan pada kamu. Ha a ha ha begitu. Jadi terjemahannya apa? Zahab bidzahab riban. Terjemahannya emas dengan emas tiba. Kecuali ha ha ha gitu. Ha ambil. Ha ambil langsung. Tidak pakai ditunda. Atau disilakan dengan taqabud, saling menerima dengan sama, saling menerima dengan sama. Kalau dengan berbeda jumlahnya masih riba. Al-ma'na al-ijmali maknanya secara ringkas, yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadzal hadits كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم menjelaskan tata cara jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, biji-bijian dengan biji-bijian. التي يجري فيها الربا, pada perkara-perkara yang berlangsung padanya riba. Mada summiya? Hah? Summiya amwal ribawiyah. Apa di antaranya? Adz-dzahab wal fiddah wal burr wasy'ir. kita mendapatkan 4 amwal ribawiyah. Mereka para ulama memandang 4 ini menjadi sekian, karena pandangan mereka tajam. Emas, perak, dan yang sejenisnya dari emas perak, yaitu alat tukar atau uang. Karena uang yang kamu pegang, maknanya adalah kamu ikut andil memiliki emas yang ada di bank tersebut senilai 100.000 rupiah. Itu maknanya. Jadi surat tadi, sesungguhnya uang itu surat. Bahwa engkau memiliki harta yang ada di bank itu senilai 100.000. Makanya gak boleh mencetak uang tanpa menyimpan emas. Emas sekian, maka dicetak senilai dengan itu. Barakallahu fikum. Itu aturannya. Baik, berarti emas perak turun di bawahnya alat-alat tukar. Demikian pula bur wa syair. Para ulama memandang menjadi turun di bawahnya semua yang sejenisnya dari biji-bijian yang awet disimpan. Wa huwa annahu min man ba'a dhahaban bi fiddatin aw bil 'aqsi fala budda min al hululi wat taqabud. Maka kalau menukar yang ini dengan yang itu, emas dengan perak misalnya, atau sebaliknya perak dengan emas, fala budda min al hululi wat taqabud fi majlisil 'aqd, maka harus ditunaikan dan taqabud, saling menerima, fi majlisil 'aqd, di majlisil 'aqd. Wa illa lama sahal 'aqd, kalau tidak demikian maka tidak sahih akadnya. Karena hadhihi musarafah yastaritu lidawami sihhatiha at-taqabud. Karena musarafah, tukar menukar barang-barang ribawiyah ini, yastarit lidawami sihhatiha, disyaratkan untuk dibenarkannya, dianggap sahnya, adalah dengan taqabud, adalah dengan saling menerima di saat itu, tidak boleh ditunda. Kama anna man ba'a burran bi burrin wa sya'iran bi sya'irin fala budda min at-taqabud bainahuma. Sebagaimana bur dengan bur atau sya'ir dengan sya'ir, maka harus ada taqabud langsung kontan pada saat itu juga. Di majlisil akad, di tempat akad itu terjadi. Lima baina hadhil anwa' min 'illatir riba. Karena pada barang-barang tadi ada riba. Al-mufsidah lil akad, yang akan merusak akad. Idza hasala tafarruq qabla al-qabd. Kalau terjadi tafarruq sebelum saling menerima, tafaruk berpisahnya dua orang yang bertransaksi. Kalau terjadi tafaruk berpisahnya dua orang yang transaksi tadi dalam keadaan belum saling menerima, atau yang satu menerima yang satu belum, maka tidak sah. Harus ada taqabud. Ma yustafadu minal hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Istafadu min hadal hadithi awalan tahrim bai'id dhahab bil fiddah aw al 'aqs wa fasaduhu idza lam yataqabad al mutabayyi'ani qabla tafarruq min majlis al 'aqd wa hadhihi hiya al musarafah. Haramnya jual beli, tukar menukar perak emas dengan perak, atau sebaliknya perak dengan emas. Wa fasaduhu, dan kerusakannya, idza lam yataqabad almutabayyi'an, kerusakannya terjadi kalau mereka tidak saling menerima di majlis akad, di tempat transaksi. qabla tafarruq, sebelum berpisah dari majlisil aqad. Wa hadhihi hiya al musarafah, inilah yang namanya musarafah. Perhatikan, beliau menyebutkan perak dengan emas, emas dengan perak, tidak berbicara perak dengan perak atau emas dengan emas. Sebab kalau zahab bidzahab, syaratnya dua, di samping taqabud, di samping taqabud juga at-tasawi, harus sama 10 gram dengan 10 gram. Tetapi kalau emas dengan fiddah, tinggal satu takabudnya saja, tasawinya tidak, karena memang emas dan perak berbeda. Dinar dengan dirham nilainya berbeda, satu banding sekian. Nah, sehingga mungkin berbeda, tetapi tetap harus taqabud. Maka yang beliau contohkan ini hanya taqabudnya saja, sehingga dia contohkan dengan perak dengan emas, emas dengan perak. Yang kedua, tahrimu bai'il burri bil burr aw syair bis syair wa fasaduhu, kerusakannya, idza lam yataqabad al mutabayyani qabla tafarruq min majlis al aqd, syair dengan syair, gandum dengan gandum, terigu dengan terigu, maka juga harus harus langsung saling menerima. Yang ketiga, sihhatul aqd idza hasala al-qabd fil musarafah. Yang ketiga, sahnya akad jika hasala al-qabd fil musarafah, kalau terjadi saling menerima di tempat waktu transaksi, di tempat dan waktu yang sama. Au bai'il burri bil burr, atau bur dengan bur, syair dengan syair, di majlis al-aqad. Jadi sahnya kalau ada taqabud di majlis al-aqad. Yang keempat, yurad bil majlis al-aqad, yang dimaukan dengan majlis al-aqad adalah makanut tabayu', tempat jual beli atau tempat transaksinya. Sawa'un akana jalisin ammasyin, di tempat transaksi tidak harus dalam keadaan duduk. Jangan kamu berpikir karena majlis al-aqad berarti majlis harus duduk. Sebentar, kalau mau jual beli saya duduk dulu, saya jual, kamu beli. Tidak harus, walaupun sambil berdiri gak apa-apa. Kenapa dinamakan majlis al-aqad? Hanya menunjukkan ketika engkau bertransaksi, maka itulah majlis al-aqad. Sawa'un akana jalisain au kana masyiyain, sama saja apakah keduanya dalam keadaan duduk, atau keduanya dalam keadaan berjalan, atau keduanya dalam keadaan berdiri, atau satu duduk satu berdiri, sama saja. Pokoknya ketika akad, ketika transaksi, saat itu saling menerima, tidak ada yang ditunda. Atau sama-sama di kendaraan, sama saja, raqibain. Wa yuradu bitafarruq, dan yang dimaukan dengan tafarruq adalah ma yu'addu tafarruqan urfan bainan nas. Yang dimaksud dengan tafarruq adalah apa yang dianggap sebagai tafarruq secara urf. Apa secara urf? Secara umum kebiasaan yang ma'ruf di masyarakat. Sebab enggak bisa diberi batasan. Belum berpisah itu, tafarruq itu adalah setelah kamu pergi ke sana, yang ini pergi ke sini. Nah, itu tafarruq, berpisah. Enggak bisa. Mengapa enggak bisa? Bagaimana kalau orang yang bertransaksi jual beli sama-sama di penjara? Atau kotak 3x3. Kapan tafarruqnya? 3 tahun lagi masih. Jadi bukan tempatnya. Baik, bukan kata-katanya juga. Nanti kalau sampai dia berkata, "Ya, terima kasih jazakallahu khair, udah tafarruq." Belum tentu juga. Enggak mesti. Sehingga yang namanya tafarruq adalah sebagaimana umumnya di masyarakat tafarruq itu bagaimana. Misalnya sudah selesai pembicaraan, pembicaraannya sudah bicara lain, tiba-tiba, "Ah, itu tadi yang saya beli. Bagaimana kalau sekian saja?" Loh, sudah dibayar, sudah selesai, kok masih nawar? Kan kita belum tafarruq. Al-khiyar malam yatafarraqa, hak pilih itu sebelum berpisah. Oh, enggak bisa, ribut akhirnya. Mengapa? Yang ini memahami kalau pembicaraannya sudah ke arah lain, berarti sudah selesai jual beli. Tetapi yang satu menyatakan, menganggap kalau belum berpisah orangnya, masih belum. Baik, ini barakallahu fikum, sehingga para ulama hanya menyebutkan dengan kalimat ma yu'addu tafarruqan 'urfan. Apa yang dianggap sebagai tafarruq oleh keumuman orang, oleh keumuman manusia. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Al-hadithul haji wa sab'un ba'dal mi'ataini. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وبلفظ الا يدا بيد وبلفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Wala tusyifu ba'daha ala ba'd, dan jangan kalian menggabungkan satu dengan lainnya, atau jangan kalian lebihkan satu dari yang lainnya. Jangan kalian lipatkan satu dengan lainnya. Wala tabi'ul warik bil warik, dan jangan pula kalian menjual perak dengan perak kecuali mislan bimislin, kecuali harus semisal. Wala ba'dhuha ala ba'd, wala tabi'u minha ghaiban binajizin, jangan pula sebagian atas sebagian yang lain dilebihkan. Itu maknanya wala tabi'u minha ghaiban binajiz, dan jangan kalian menjual yang tidak ada dengan yang ada, yang kontan dengan yang ditunda. Di dalam lafaz lain disebutkan illa yadan biyadin, kecuali tangan ke tangan. Ini makna apa? Taqabud, saling menerima tangan ke tangan. Terjemahannya kontan. Wa bil afdhil illa waznan bi waznin mithlan bi mithlin sawaan bi sawa. Baik, dengan dua hadis ini kita mendapatkan faedah ini. Dalam menjual amwal ribawiyah yang kita sudah dapatkan empat jenis emas, perak dan biji-bijian tadi, bur dan syair, Maka tidak boleh kalian menjual satu dengan lainnya, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, illa yadan biyadin, ini yadan biyadin. Yadan biyadin. Taqabud, kontan, tangan ke tangan, langsung, tidak ada yang ditunggu. Mislan bimislin. Mislan bimislin. Apa maknanya mislan bimislin? Sawaan bisawa. Sama jumlahnya, sama takarannya. Waznan biwaznin. Waznan biwaznin. Setimbang dengan setimbang. Satu gram dengan satu gram. Satu gram emas dengan satu gram emas. 10 gram emas dengan 10 gram emas. Walaupun bentuknya berbeda. Hati-hati. Biasanya kalau sudah urusan emas, mereka akan menyatakan bahwa kan emas ini bentuknya beda. Ah, cincin ini. Kalau kamu masih emas kotak. Walaupun ini 10 gram, ini 10 gram. Lah buat cincinnya akan susah. Maka 10 gram ini cincin diganti dengan 15 gram emas yang kotak itu tadi. Boleh? Nah, ya, Yesus. Jual dulu cincinnya. Atau jual dulu emas ini, baru beli cincin. Atau jual cincinnya untuk beli emas ini. Itu kan sama saja. Tidak sama. Tidak sama. Walaupun mereka menyatakan al-bay' mithlu riba. La. Ahallallahu al-bay' wa harram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sama seperti jual kurma. 1 kilo. Dengan 2 kilo. Haram. Loh ini emasnya emas yang mahal. Yang bagus harganya 2 kali lipat dia. Harganya 2 kali lipat dari emas ini. Maka kalau saya jual, saya bisa-bisa beli korma ini 2 kilo. Ya jual dulu. Paham ya? Untuk menghindari riba, jual dulu korma kamu, silakan beli. Yang ini juga sama. Jual dulu cincin kamu kalau ingin beli emas yang batangan ini, atau sebaliknya, jual emas ini untuk bisa membeli cincin. Tidak boleh menukar emas dengan emas kecuali wazdan biwazdin, mislan bimislin, yadan biyadin, sawaun bisawa. Sama bisawa, harus setimbang, harus seimbang. Al-gharib, beberapa kata-kata yang gharib di sini adalah al-warik. Maknanya adalah perak. Al-warik wal-fiddah. Madrubah ala ghairi madrubah. Madrubah atau ghairi madrubah. Apakah sudah dibentuk ataupun belum dibentuk. Yang kedua, wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Didomakan di awalnya. Dikasrahkan di shinnya al-mu'jamah. Apa al-mu'jamah? Bertitik. Artinya shin. Wa tasdidil fa. Dengan ditasdidkan pada fa. Tushifu. Maknanya ayla tufadilu ba'daha ala ba'd. Tidak boleh dilebihkan yang satu di atas yang lain. Kalau sama-sama emas, tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lainnya. Madrubah agar madrubah. Wahuwa ruba'iyun min ashaffa. Dia ruba'i dari kata ashaffa, tushiffu. Washif dengan kasrah. Maknanya aziyadah, tambahan. Berarti tushiffu jangan ditambahkan atau jangan dilebihkan sebagian di atas sebagian yang lain. Wa yutlaq ala naqsi aydan. Tetapi keunikan kata asyaffa tushiffu, dikurangi juga bisa. Berarti apa maknanya? Terjemahannya. Kalau terjemahkan, jangan ditambahi satu di atas yang lainnya. Dikurangi juga bisa. Jangan dikurangi satu dengan yang lainnya. Berarti apa terjemahannya? Jangan dibedakan satu dengan lainnya. Dengan ditambah atau dikurangi. Ini dikurangi, yang itu ditambahin. Jangan. Jangan dibedakan yang satu dengan lainnya. Dengan ditambah ataupun dengan dikurangi. Fahuwa minal abdad. Dan ini kalimat yang termasuk golongan abdad. Maknanya bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Sama semirip dengan itu adalah kalimat rogiba. Apa dia rogiba? An rogiba an sunnati. Nah, maknanya membenci dan menyukai. Kok bisa? Itu dalam bahasa Arab. Bisa bermakna menyukai, bisa bermakna membenci. Tergantung huruf setelahnya. Kalau raghiba fi kada, artinya suka. Ana raghibtu fi talaqqi darsi fi ma'adiyya usunnah. Apa namanya raghibtu fi? Aku suka, aku ingin. Raghiba fi. Tetapi kebalikannya, kalau dikatakan raghiba an, faman raghiba an sunnati, siapa yang benci, enggak suka sunnahku, maka bukan golonganku, kata Nabi. Berarti kalimat raghiba juga minal abdad. Sama seperti tushifu tadi. Barakallahu fikum. Jangan dibedakan satu dengan lainnya. Dengan ditambah atau dengan dikurangi. Al-ma'na al-ijmali. Fi hadal hadisi syarif. Yanhan nabiyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anil riba binaw'aihi. Dalam hadis ini, Nabi SAW melarang riba dengan dua jenisnya. Riba ada dua jenis. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Fahuwa yanha an bay'i adh-dhahab bid-dhahab. Sawa'un akana madrubaini aw ghairu madrubain. Di sini Nabi melarang menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Sama saja apakah sudah dibentuk ataupun belum dibentuk. Illa idza tamatsala, kecuali kalau sama. Waznan biwaznin, timbangannya sama. 10 gram dengan 10 gram. 15 gram dengan 15 gram. Sekilo dengan sekilo. Wa yasul at-taqabud fihima, dan hendaklah terjadinya tukar menukar tadi atau jual beli tadi kontan. Taqabud fihima, saling menerima di majlisil aqd. Saling menerima di majlisil aqd. Idza yajuzu bai' ahadihima hadiran wal akhar ghaiban, karena tidak boleh menjual sesuatu daripadanya yang satu hadir, yang satu ghaib. Ini emas saya jual kepadamu. Ya, saya terima emas kamu dengan emas saya yang ada di rumah. Nanti saya akan kirim seminggu lagi. Tidak boleh. Walaupun ha'an biha'in nah, walaupun ha'an ha'a. Saya ulangi. Walaupun mislan bimislin, bukan ha'an biha'in. Ditunda tidak boleh, walaupun waznan biwaznin. Ini sama-sama 10 gram, sama-sama 1 kilo. Walaupun sama-sama 1 kilo. Tidak bisa. Kira-kira maksadanya apa? Man ya'rif. Ada yang tahu? Kira-kira kerusakannya apa? Ini saya beli emas 1 kilo, ditukar dengan emasmu yang 1 kilo itu tadi. Gimana? Di sana, di rumahmu. Oh iya, bisa datangkan kapan? Minggu depan. Kenapa ditukar? Karena itu katanya begini, katanya begitu. Bentuknya bagus. Punya saya cuma kotak saja. Nanti saya kirim. Tidak boleh. Sama-sama 1 kilo. Waznan biwaznin, mislan bimislin. Kenapa tidak boleh? Apa maksadahnya? Tanya Arif. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau kalian main emas, kalian akan tahu waktu itu sangat berharga. Waktu sangat berharga. Karena nilai emas itu begini. Naik turun. Ketika engkau serahkan emasmu kepada orang tadi, harganya masih 1 juta. Seminggu kemudian harganya sudah 1.100.000. Berbeda apa enggak? Berbeda. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Mungkin yang menjualnya kecewa. Kalau saja saya berikannya minggu depan, nilainya sudah lebih tinggi. Merekanya, orang yang belinya, kayak dapat ketiban duren. Masya Allah. Saya punya 2 kilo emas di tangan saya. Emasnya dia sudah diterima, emasnya dia belum dikembalikan. Harga sudah naik melipat. Barakallahu fikum. Ini akan jadi mafsadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai sengaja menunda-nunda untuk mengirim uang hanya karena ingin keuntungan tadi. Nanti lihat kursnya dulu. 1 jam kemudian berubah. Jam berikutnya berubah lagi. Fahala barakallahu fikum. Spekulan-spekulan yang demikian adalah orang-orang yang bermain-main dengan keharaman. Bermain-main dengan keharaman. Kalau saja mereka mengerti nasihat Rasulullah SAW untuk ha'an ha'a atau dengan waznan biwaznin ala taqabud, gak ada itu tadi. Spekulasi-spekulasi tadi gak ada. Mengapa? Karena kontak. Langsung di majlisil aqd. Satu. Yang kedua, timbangannya sama. Gak ada lagi kemungkinan-kemungkinan lain. Yang kasihan, kalau dia sudah curang, ayo cepetan kirim sekarang. Ya sebentar lagi. Saya lagi sibuk. Padahal mau lihat. Kalau saja kursnya naik koma. Koma satu saja. Kalau dia miliaran urusannya, 0,1 dikali 1 miliar. Berapa? Tunda-tunda. Ternyata bukan naik, turun. Rugi dia. Paham ya? Itu namanya spekulasi. Kayak judi. Bisa untung, bisa rugi. Rasulullah salam al-afiyah. Kama yanha anil bay'il fiddah bil fiddah. Sama sebagaimana dilarangnya perak dengan perak, sawa'un bisawa. Kecuali kalau sama. Sawa'un akanat madruba au ghairu madruba, sama saja apakah sudah dibentuk ataupun belum dibentuk. Illa an takuna mutamatsilatan waznan biwaznin. Kecuali kalau sama timbangannya, setimbang dengan setimbang. Wa an yataqabada bi majlisil aqd. Syarat kedua adalah saling menerima di majlis aqd. Dengan kata lain, kontan. Wala yajuzu ziyada ahadihima, maka tidak boleh ada tambahan kepada salah satunya di atas yang lain. Wala tafarruq qabla taqabud, tidak boleh pula berpisah sebelum saling menerima. Kesimpulan dari dua hadis adalah dua syarat tadi. Jangan lupa. At-tasawi wat-taqabud. Hafalkan ini. At-tasawi wat-taqabud, syarat untuk jual beli amwal ribawiyah. Emas, perak, dan juga biji-bijian. Jangan kamu bingung dengan persamaan kata. Tasawi ini kesamaan. Sawa'un bisawa. Tasawi. Sama dengan maslan, mislan bimislin. Sama dengan wajdan biwaznin. Sama. Sedangkan taqabud sama dengan apa? Yadan. Biadin. Ini persamaan kata saja. Tangan ke tangan. Baik, makna arba'at fawaid. Bersama kita ada 4 faedah. tugas kalian dalam waktu yang cukup lama, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kita insya Allah bertemu kembali. Empat hari ini, empat faedah diterjemahkan. Masa susah? Ya? Empat hari, empat faedah ini diterjemahkan. Baik, sendiri-sendiri. Belajar, melatih untuk menerjemahkan. Kata-katanya kan sudah ada semua di dalam syarah. Baik, setelah itu, kamu tambah apa yang kamu anggap sebagai faedah belum tertulis di sini. Ini ada faedah lain, kamu tambah. Silakan tambah 3 atau 4 atau 5. Tafadhol, barakallahu fikum. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.